Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Dalam video ini saya akan coba untuk sharing tentang masalah yang lagi jadi trending topic, bahkan jadi sedikit kontroversi dan polemik, masalah breakdance dan masjid. Sebelum kita bahas masalah breakdance dan masjid, saya ingin kita sama-sama merenungkan beberapa kisah tentang sirah nabawiyah, kehidupan nabi dan para sahabat, karena ini adalah menjadi landasan dan rujukan bersama di antara sesama muslim. Karena apapun yang kita ikhtiarkan, apapun yang kita ijtihadkan dalam dakwah, pastinya terinspirasi dan mencoba untuk menerjemahkan apa yang pernah kita baca dari sirah nabawiyah, dari hadis-hadis nabi, dari perbuatan nabi, bahkan dari sarirah perasaannya nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga dipakai untuk beberapa kegiatan-kegiatan hiburan. Salah satunya adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari, kana yaumul Id yal'abu Sudan bid-darq wal harb. Kata Aisyah, ada suatu hari di hari rayanya orang-orang Habasyah, orang-orang kulit hitam atau orang-orang Habasyah itu bermain-main dengan bid-darq wal harb. Mereka bermain-main dengan alat-alat yang dipakai untuk berperang, kayak misalnya tombak, kemudian tongkat, kemudian pedang, yang disebut dengan istilah la'bul ahbash, permainan orang-orang Habasyi. Dan mereka bermain-main di dalam masjid, dakhilul masjidih syarif, berada di dalam masjid nabawi yang mulia, di bagian courtyard itu, yang bagian sahan itu, dan itu masih dalam area di dalam masjid, bukan di luar masjid. Dan waktu itu Aisyah melihat dari rumahnya ke arah masjid, dan ternyata di sana ada keramaian, ada riuh, karena itu lagi ada la'bul ahbash, ada permainan orang-orang Habasyi. Lalu Nabi SAW dengan pengertiannya bertanya kepada Aisyah, tashtahina tanzurin, kamu pengen nonton wahai Aisyah. Tashtahin itu kalau bahasa yang sering kita dengar mungkin syahwah. Syahwah itu selera, gairah, pengen. Sehingga Nabi mengatakan, tashtahina tanzurin, kamu pengen nonton wahai Aisyah. Arti tashtahin menurut para ulama, sesuatu yang menyenangkan hati, sesuatu yang bersifat hiburan, itu tashtahin. Dan ini tidak selalu diidentikan dengan lahwal hadis, dengan pembicaraan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, tidak. Karena kata Ali bin Abi Thalib, rawihul qulub, istirahatkanlah, hiburlah hati kalian, karena sesungguhnya hati juga bisa bosan sebagaimana badan kita juga bisa bosan, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu Nabi faham banget, Aisyah mungkin capek, Aisyah mungkin bosan, sesekali pengen nonton. Nabi bertanya kepada Aisyah, tashtahina tanzurin, kamu pengen nonton wahai Aisyah? Aisyah menjawab dengan malu-malu, na'am, ya. Akhirnya Nabi mengajak Aisyah nonton di pintu rumah beliau. Aisyah berdiri di belakang Nabi, meletakkan dagunya di atas pundak Nabi dan menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah SAW. Dalam keadaan kayak gitu, tiba-tiba datanglah Umar bin Khattab yang orangnya tegas, kemudian melihat ada keramaian di dalam masjid, ada orang bermain-main, bahkan sebagian ulama mengatakan yarkusun, mereka yarkus. Yarkus itu kalau bahasa kita menari, bahasa anak mudanya ngedance. Cuman dance-nya ini bukan dance yang membuka aurat, bukan cewek dengan cowok. Dance-nya ini lebih ke cowok-cowok dance dengan la'bul ahbash, dengan tarian khasnya orang-orang Habasyah. Yang kalau misalnya waktu itu yang melakukannya adalah orang Habasyah, berarti tariannya tarian Habasyah. Yang melakukannya nanti orang dari Bani Zuraik, maka tariannya tarian Bani Zuraik. Kalau yang melakukannya orang Ansar, tarian orang-orang Ansar, tergantung kabilah. Kalau sekarang kita ngelihat anak muda dengan tariannya anak muda gitu, kita nyebutnya dengan istilah dance, walaupun mungkin sebagian orang menganggap dance ini negatif, padahal dance itu terjemah saja dari kata tarian atau bahasa Arabnya yarkus. Yarkusun, mereka menari, sehingga Umar marah. Lalu Umar mengusir mereka dengan tongkat, tapi ketika mereka akan bubar, Nabi SAW kemudian mengatakan, dunakum ya bani Arfadah, tetaplah kalian dan teruskan permainan kalian wahai bani Arfadah. Bani Arfadah ini julukan, sebutan Nabi untuk orang-orang Habasyah. Kemudian Nabi bilang kepada Umar, da'hum ya Umar, biarkan mereka wahai Umar, hari ini adalah hari Id, hari raya kota Habasyah atau hari jadi kota Habasyah. Kemudian Nabi terus menonton bersama Aisyah, lalu di sana juga ada beberapa para penyair yang membacakan syair-syair yang sifatnya spontan. Kalau sekarang mungkin lebih kepada pantun-pantun kalau di Melayu, atau di dunia modern sekarang itu lebih seperti stand-up comedy, walaupun joke dan humornya nggak berlebihan. Lalu para penyair melihat posisi berdirinya Nabi dan Aisyah yang begitu romantis, mereka membuat syair. Syair yang sifatnya memuji sekaligus bercanda. Mereka membuat syair dengan judul Muhammad Tayyibah. Nabi itu romantis, Nabi itu baik, Nabi itu pengertian. Muhammad Tayyibah, Muhammad Tayyibah. Yang sebagian sekarang kita dengarkan dalam lagu nasyid Ya Tayyibah, Ya Tayyibah. Nah, kemudian karena Nabi dipuji-puji dengan kalimat Muhammad Tayyibah, Nabi itu romantis, Nabi itu pengertian, Nabi merasa malu. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah udahan? Kata Aisyah belum. Kemudian mereka nonton lagi sampai 3 kali Nabi bertanya, baru kemudian mereka balik lagi ke dalam rumah. Ini menjadi dalil bahwa di dalam masjid ada permainan di daerah sahen, courtyard itu. Dan mereka tidak berlebih-lebihan. Selama tidak berlebihan, tidak melulu main, maka itu masih wajar dalam agama. Karena bahkan Nabi senang bercanda dengan para sahabat. Pernah Umar bin Khattab sengaja pengen mencandai Nabi. Kata Umar, saya ingin berbicara dengan Nabi dan kalian akan lihat Nabi tertawa, kata Umar. Lalu datanglah Umar kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, kalau saya hari ini melihat istri saya, kalau saya hari ini melihat putrinya Zaid, yaitu istrinya Umar, Atiqah, kalau saya melihat hari ini putrinya Zaid meminta nafkah kepada saya, akan saya cekek lehernya. Nabi kemudian yadhak, Nabi kemudian tertawa. Karena Nabi tahu Umar tidak serius bicara kayak gitu, hanya kayak seorang suami bilang, setiap dimintai nafkah oleh istrinya itu suami jadi stres, kayak gitu. Itu bahasa candaan ya. Dan Nabi paham banget sehingga Nabi tertawa. Artinya tidak ada larangan dengan hiburan, dengan tertawa, selama tidak berlebihan, bahkan dengan permainan dalam masjid termasuk dance. Apalagi konsep pesantren pemuda kita itu break dance ini bukan di dalam masjid, bahkan bukan di depan masjid persis, tapi di satu kawasan area yang akan kita bangun, satu kawasan area sekitar 3 hektar. Dan buat saya pribadi, break dance ini adalah salah satu jenis olahraga dalam bentuk dance, kalau di kita mungkin senam. Cuman kita tidak akan ada hal-hal yang syubhat, kayak misalnya nggak ada perempuan, nggak ada ceweknya kecuali daerah cewek doang. Kemudian tariannya juga nggak berlebihan, nggak seperti break dance yang mungkin selama ini kita tonton di beberapa tayangan. Murni break dance yang mungkin bahkan anak-anak bisa jadikan itu sebagai kegiatan positif olah fisik mereka, motorik kasar, dan juga sebagai seni. Dan itu Nabi membiarkan la'bul habasyah atau la'bul ahbash, permainannya orang-orang Habasyah. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadisnya sahih. Itu permainan. Permainan yang lain yang kita juga baca dalam kitab Sahih Bukhari dari yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar. Judulnya saja yang beda. Waktu itu judulnya Ibnu Hajar memberi judul bolehnya menamakan masjid dengan nama satu kabilah atau dengan nama seseorang. Ceritanya kata hadis ini dari riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Jadi yang meriwayatkannya adalah anaknya Umar bin Khattab, Abdullah. Abdullah mengatakan, dulu kami pernah melakukan lomba berkuda dari satu tempat dan berakhir di masjid. Tempatnya bernama Thaniyah atau Thaniyatul Wada. Startnya di Thaniyatul Wada, kemudian finishnya di Masjid Bani Zuraik. Masjid Bani Zuraik artinya kompetisi berkuda itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, termasuk di situ Ibnu Umar juga ikut 2 kali dalam pertandingan itu dan Nabi menang. Beberapa kali ada sahabat yang menang. Itu berakhir di Masjid Bani Zuraik, di depan Masjid Bani Zuraik. Kebayang seperti apa crowd, seperti apa ramenya suasana finish, dan Nabi waktu itu menang, sahabat ada yang menang dan saling mungkin bercanda di depan masjid. Permainan-permainan seperti ini dilakukan untuk apa? Kata para ulama, kata para penyair hadis, ini bagian cara mereka untuk menenangkan diri, menghilangkan kebosanan, supaya mereka lebih semangat lagi nanti dalam beramal soleh, semangat lagi dalam berjihad dan berdakwah, dan tidak terganggu dengan kebosanan-kebosanan. Termasuk melatih kuda mereka juga. Ini hadis Bukhari dan hadisnya sahih. Permainan di sekitar masjid. Maka masjid gaul yang kita maksud itu adalah masjid yang ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, justru program Nabi yang kedua setelah membangun masjid itu adalah program Mu'akhad Bainal Muhajirin Wal Ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar di Masjid Nabawi. Satu persatu dipersaudarakan dan mereka jadi berinteraksi, mereka jadi bergaul, membaur, ngeblend satu dengan yang lain dalam amal soleh yang luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang ansar mendahulukan orang muhajirin daripada dirinya walaupun mereka sendiri juga memiliki kebutuhan yang sama. Ini pergaulan yang luar biasa, inilah yang disebut dengan ukhuwah. Bukankah pergaulan itu bagian dari instrumen, salah satu instrumen dari persaudaraan, salah satu instrumen dari ukhuwah di antara kaum muslimin? Maka masjid gaul itu artinya masjid di mana kita bisa menghubungkan, merekatkan antar lintas komunitas anak muda, anak mobil, anak motor, anak street culture, anak musik, anak seniman. Teman-teman dari segala macam genre anak muda itu bisa kita rekatkan mereka justru di masjid dengan aktivitas-aktivitas bersama. Berkarya, belajar, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang disebut dengan masjid gaul. Bukan masjid gaul yang diala-alakan seolah-olah masjid itu harus funky atau apa. Enggak. Jadi kawasan pesantren anak muda ini adalah sebuah ruang publik yang dikhususkan memang untuk mengakomodir lebih banyak potensi dan hobi anak muda supaya bisa lebih terarah. Di mana semua fasilitas anak muda kita coba sediakan bersama sehingga kita bisa mengajak anak muda bersama-sama belajar, beribadah, dan berkarya dalam satu area yang luasnya sekitar 3 hektar ini. Jadi kalau kita bandingkan, ini sebetulnya lebih mirip dengan alun-alun atau pelataran masjid yang ada di setiap kota. Kan ada alun-alunnya, ada masjidnya, dan itu masih satu area, bisa dibilang kayak pelataran masjid, cuma dengan youth konsepnya, di mana selama ini kita bisa ngelihat sendiri bahwa aktivitas yang terjadi di alun-alun ya tidak mengganggu kegiatan yang ada di masjid dan mereka berjalan beriringan. Hanya sekarang mungkin lebih segmented, lebih ke anak muda supaya anak muda lebih nyaman untuk bisa beraktivitas di sana. Kalau kita lihat di beberapa tempat, ruang publik ini kadang-kadang terbentuknya justru sengaja dibangun oleh beberapa mall, oleh beberapa perusahaan yang mungkin secara kepemilikannya masih private banget, di mana kita nggak punya power untuk bisa memprogram ataupun membuat sebuah kebijakan dalam mengatur kegiatan di situ. Sedangkan ini adalah milik kita bersama, milik kita sebagai anak muda Indonesia, sehingga kita bisa mengatur dan mengontrol kegiatan yang ada di sana. Tentunya kayak misalnya break dance, itu pastinya nggak akan sevulgar yang selama ini kita bayangin dari beberapa tayangan. Kita akan hilangkan unsur-unsur yang selama ini menjadikan breakdance itu terkesan kayak negatif. Padahal nggak selalu kayak gitu. Begitu juga dengan skateboard dan yang lain. Dan kita sebagai da'i, sebagai guru akan mencoba untuk mengontrol semua aktivitas itu menjadi sebuah miniatur peradaban Islam, menjadi sebuah miniatur konsep masyarakat Muslim yang di situ ada budaya disiplin, budaya kreatif, budaya religi, semua di kita satukan dalam satu miniatur. Kalau kita ambil analogi yang lain ya, sama aja dengan ini ruang publik yang ada masjidnya, kayak alun-alun kota atau mungkin rest area di tol yang ada masjidnya di dalam, bahkan masjidnya bagus dan sekitarnya tuh ada segala macam, ada pasar, ada kafe, ada pom bensin. Cuman mungkin itu segmennya lebih kepada pengguna jalan. Kalau sekarang kita akan bikin konsep anak muda yang mungkin sebenarnya sama, ruang publik juga, rest area, alun-alun masjid atau pasar atau apapun, cuman dengan youth concept. Bedanya hanya youth concept dan kita coba untuk mempersatukan atau mengumpulkan lebih banyak genre anak muda, komunitas anak muda itu di satu wadah. Sebutlah kayak rest area anak muda, alun-alunnya anak muda, atau apapun itu namanya, co-working buat anak muda, co-working area, co-working space. Yang jelas segmentasinya anak muda, tapi secara bentuk areanya atau mungkin konsep areanya, kita udah common sebetulnya dengan tadi ada alun-alun dan rest area. Dan itu sesuatu yang selama ini berjalan aman-aman aja dan tidak ada masalah. Bahkan sekarang akan kita konsep lebih dakwah. Kalau rest area murni hanya fasilitas ruang publik umum, kalau alun-alun lebih kepada taman, kalau sekarang kita konsep untuk dakwah gitu. Jadi alun-alun dakwah, rest area dakwah, co-working space dakwah, yang insya Allah caranya lebih sesuai dengan kebutuhan anak muda. Jadi itulah harapan kita, mimpi kita, dan saya berharap ini menjadi mimpi kita bersama untuk mewujudkan wajah Indonesia baru ke depan yang akan diwarnai oleh anak muda, dengan genre anak muda, tapi secara substansi dia islami banget insya Allah. Itu yang saya maksud dengan apa yang udah saya posting kemarin tentang pesantren pemuda.